Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fi din, a'adzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah taala atas limpah nikmat dan karunia Allah, dan atas hidayah taufik petunjuk Allah yang Allah anugerahkan pada kita. Allah jadikan kita semua mukminin muslimin, dan Allah persaudarakan kita di atas nikmat yang agung ini. Dan semoga pertemuan kita ini mendapatkan barokah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kami sangat berbahagia malam ini bisa ziarah ke tempat yang mulia ini untuk mengunjungi Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yahya Mu'ad dan asatidah yang ada beserta ikhwah semua yang ada di negeri ini atau di kota ini, dalam rangka kita mengamalkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan kecintaan Allah sebagaimana Allah khabarkan dalam hadisul qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Pastilah akan dapatkan cintaku, kata Allah. Siapakah dia? Orang-orang yang ia saling kunjung mengunjungi karena aku. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Orang yang saling duduk bermajlis karena aku, kata Allah. Dan orang yang saling memberi kebaikan karena aku. Semoga iwafila barakallahu fikum, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berharap, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan selalu kebaikan dari Allah. Sebagaimana yang kita upayakan untuk kita cinta dan duduk selalu dalam majlis ilmu. Beliau khabarkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki, hamba itu mendapat kebaikan. Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Kemudian iwafila barakallahu fikum, sebagaimana yang diminta dari penyelenggara kajian ini, tema kita malam ini adalah kesabaran dalam membina biduk rumah tangga. Sungguh kita semua menyadari bahwa kehidupan rumah tangga adalah ibarat surga dunia yang Allah anugerahkan bagi kita. Bagi orang yang bisa membina, sehingga tercapailah kehidupan yang tiga perkara ini dipenuhi, sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga perkara ini jangan sampai kita lepas. Jangan sampai kita tidak bisa wujudkan. Sebab dengan tiga perkara inilah kita benar-benar akan merasakan keagungan dari keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah khabarkan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untukmu para lelaki pasangan hidupmu dari jenismu, yakni jenis manusia. Kita tidak diperkenankan menikah dengan jin ataupun selainnya, selain dari manusia. Allah ciptakan untuk kita pasangan hidup, yakni dari jenis manusia, yaitu wanita. Yang Allah katakan ini, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram, tenang, damai, cenderung kepadanya. Agar kalian dapatkan ketenangan jiwa-jiwa kalian. Dan Allah katakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam hal yang demikian benar-benar ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, kita adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang tentunya kitalah orang-orang yang ulul albab, memiliki hati yang selamat, memiliki pikiran yang sehat. Pasti kita akan bisa melihat betapa agungnya tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan rumah tangga itu. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, bersabarlah kita dalam membina keluarga, dalam membina rumah tangga. Karena sungguh ini ibarat bahtera yang kita berlayar dalam samudra kehidupan ini, tak ubahnya seperti bahtera yang berlayar di samudra, tidak akan pernah surut ombak dan gelombang terus menghadang. Bahkan mungkin badai pun menerjang. Sehingga perlu kita ilmu. Karena orang yang tidak memiliki ilmu, kalau ia sebagai nahkoda membawa bahtera di samudra, tidak tahu bagaimana cara menghadapi gelombang-gelombang yang dihadapinya, yang ada menerjangnya, bisa jadi baru saja setar tiba-tiba tenggelam. Karena apa? Diterjang ombak. Betapa banyak orang berumah tangga, setahun pisah, dua tahun pisah. Sedangkan kita hidup berumah tangga bukan hanya untuk sebatas dunia. Allah inginkan kita dunia hingga akhirat kelak. Lihat apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Kalau kita berhasil mendidik diri dan keluarga menjadi orang-orang yang soleh-solehah semua, menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan dikumpulkan kembali di surga Allah. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat As-Sura, At-Tur ayat 21, Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang mereka beriman, kemudian diikuti iman oleh anak keturunannya. Anak-anaknya beriman. Cucu-cucunya juga beriman. Kalau ini bisa diwujudkan, maka apa yang Allah berikan? Allah kembali akan kumpulkan mereka kelak di surga Allah. Dengan anak keturunan mereka, Allah satukan kembali. Maka iwafila barakallahu fikum, bagi kita orang-orang yang beriman, seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam membina rumah tangga, membina keluarga, Dan beliau terus memberikan motivasi, dorongan, harapan agar istri-istrinya bersabar pula, sehingga kelak bisa kembali menjadi istri beliau di surga. Dan itulah yang menjadi dorongan bagi istri-istri beliau, sehingga amat sangat sabar bersama Nabi SAW mereka, dengan harapan kembali mendapatkan jannah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh wa fil barakallahu fikum, demikian pula kita semua kaum mukminin, kalau kita bisa mensabarkan diri-diri kita, membina keluarga menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah sampaikan kepada kita semua, Allah akan masukkan kita ke dalam jannah, yakni surga Allah, seperti yang Allah khabarkan di surat Ar-Ra'd. Allah katakan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Lihat firman Allah yang agung ini, Allah habarkan kepada kita dan orang-orang yang mereka bersabar selalu mengharapkan wajah Allah Rabbnya, dan mereka selalu mendirikan salat, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Dan mereka segera menutup kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Maka bagi mereka adalah tempat sebaik-baik tempat kembali, yaitu kata Allah Ta'ala, jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, tempat kembali mereka yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, ya, bapak ibunya, kakek neneknya, dan juga azwajihim, istri-istri mereka, bukan satu, dikatakan azwaj, istri-istri mereka semua, yang penting salihat, akan masuk bersama ke dalam jannah. Wa dhurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah khabarkan ketika mereka masuk ke dalam jannah, malaikat-malaikat Allah masuk menyambut mereka di tiap pintu surga dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Diucapkan assalamu alaikum, sambutan salam bagi mereka. Dan dikatakan bima sabartum, karena kesabaran kalian. Fani'ma ubaddar, betapa bagusnya, betapa indahnya tempat kembali kalian, surga Allah Ta'ala. Sehingga ihafila barakallahu fikum, ketika dulu kita awal menikah menjadi sepasang pengantin berbahagia, para undangan mengucapkan ucapan selamat bagi kita, apakah kita tidak lebih bahagia ketika kita bersama keluarga masuk surga disambut malaikat? Mana lebih bahagia kira-kira? Apakah kita hanya cukup sebatas dunia? Bagi orang mukmin, tidak. Karena dunia sesaat saja, tapi akhirat itulah yang selamanya. Kalau kita benar bertanggung jawab atas diri dan keluarga kita, sabarlah bimbing mereka menjadi orang-orang yang iman dan takwa. Ajarkan pada mereka ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 Allah wasiatkan ini. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari azab api neraka, yang Allah beritakan ngerinya azab neraka itu. Waquduhannasu walhijarah, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang dijaga malaikat-malaikat yang kejam dan bengis. Kita ngeri. Allah menggambarkan sebagian gambaran azabnya agar kita punya rasa jera dan takut, sehingga kita berusaha menjaga diri dan keluarga kita. Nah, yafila barakallahu fikum, kembali untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tak ada ubahnya seperti halnya kita menjaga rumah kita yang kita lihat dengan mata kita. Kalau ada genteng bocor, hendaknya kita tambal sulam, yang bocor diganti dengan yang baru barangkali. Kalau ada tiang yang busuk, diganti dengan kayu yang bagus. Dan tentunya keutuhan dan awetnya rumah kita itu tergantung dari bahan kita membangunnya. Kalau yang kita pakai kayu yang kelas 1, bahan-bahannya kelas 1, tentunya awet. Tapi kalau bahannya asal-asalan, baru dipasang kayu enggak lama, barangkali sudah kena rayap, barangkali busuk dan sebagainya, patah. Begitu tak ubahnya ketika kita ingin bangun rumah tangga, agar rumah tangga ini akan utuh, selalu terjaga. Tentunya kita harus perhatikan sisi utama adalah kualitas orang-orang yang akan ada membangun rumah tangga, yaitu dua unsur penting, suami istri. Dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan kepada kita, memberi petunjuk agar kita hati-hati dalam memilih ya istri kita, karena dia bukan hanya sekedar calon istri, tapi dia sekaligus akan menjadi calon ibu bagi anak-anak kita, calon guru bagi anak-anak kita nanti. Kalau kita hanya mengikuti selera, yang penting cantik tapi bodoh, rugi kita. Ya, perhatikan kualitasnya, bukan hanya cantik rupanya, tapi coba ilmunya ada apa enggak? Karena penting untuk mendidik anak kita. Kalau cuma selera nafsu kita, cantik kita selera, tapi ada enggak ilmunya? Karena yang mendidik anak kita itu bukan cantiknya, khawatir. Kita pilih cantiknya karena memang dia pintar berdandan. Nanti punya anak cuma diajar dandan saja, diajar bersolek, tapi enggak bisa ngaji. Rugi apa enggak? Yang bagus, cantik, dan pintar ngaji, solihana, itu yang susah didapat. Nah, ya fila barakallahu fikum, makanya beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tunkahul mar'ali arba'in, wanita engkau nikahi karena empat perkara. Coba perhatikan perkara apa yang kita tinjau. Yang beliau ingatkan kita, pertama, kita boleh menikahi wanita, karena apa? Lima liha hartanya, ya, lihasabiha keturunannya, lijamaliha cantiknya, atau pertama cantiknya, kemudian lihat keturunannya, kemudian lihat hartanya, dan yang keempat, ya, diniha agamanya, lihat, perhatikan. Dari empat perkara yang beliau sebutkan, ternyata titik berat yang beliau tunjukkan adalah fadfar bidzatid din, kalian utamakan wanita yang beragama. Taribat iyadak, supaya nanti tanganmu selamat. Maksudnya, ikhwah barakallahu fikum, kalau istri kita dia wanita solihah, kita akan lebih bisa menahan tangan ini untuk tidak memukulnya. Karena wanita solihah tidak harus dipukul, sudah tahu hak suaminya, mentaatinya, akan berbakti sebaik-baiknya pada suaminya. Dan kita menahan lisan kita mudah untuk tidak mencaci maki, karena dia wanita terpuji, solihah. Itu yang kita perhatikan. Tanpa mengabaikan, boleh kalian lihat wanita cantiknya. Sehingga Rasulullah SAW ketika seorang meminang, maka diperintahkan lihat dulu pinangannya. Jangan sembarang-sembarang, ya. Sebab nantinya akan hidup berumah tangga, jangan sampai dari awali dengan kekecewaan. Ini akan berantakan. Bisa jadi orang karena dia ya, baku telepon, saling telepon, mendengar suaranya indah sekali, merdu sekali. Ya, lalu dia melamarnya tanpa melihatnya. Ini kejadian, ada ikhwah melapor, Ustaz, saya mau nikah tanggal ini. Dengan siapa? Fulana. Sudah proses? Sudah. Sudah ditentukan harinya? Sudah. Kok sudah nazar? Belum. Kenapa kok menentukan hari dan tanggal? Yakin seolah tidak akan ya kecewa. Betul, iya. Sudah. Kalau begitu, besok laksanakan harinya. Hadirin, sudah diingatkan nazar, kata enggak perlu, Ustaz. Sudah yakin, pokoknya cocok, sudah. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Begitu baru 1-2 hari, datang lagi, Ustaz. Kenapa? Kayaknya enggak bisa lanjut. Kenapa memang? Ternyata, seperti yang Ustaz bilang. Kukira dia burung nuri, padahal burung hantu. Waduh, ngeri sekali. Ya. Artinya, wah ternyata orangnya serem, orangnya begini-begini. Tak kira orangnya selembut suaranya. Masya Allah. Islam kan sudah ngajarin kamu. Nazar dulu, lihat cantik enggak? Kira-kira menarik enggak pada hatimu? Kalau sekiranya tidak ada ketertarikan di hatimu, ngapain dipaksain? Karena apa? Hidup rumah tangga bukan untuk 1 hari 2 hari. Tapi untuk selanjutnya sampai akhirat nanti. Yang tentunya kita cari perkara yang bisa meringankan kita untuk bisa sabar. Karena hadirin, kalau orang di hati menikah dengan wanita yang dicintai, insya Allah kalaupun ada problem akan bisa ingat. Walaupun dia berat menghadapi problemnya, tapi dia ingat hatinya masih cinta, ada sebab yang bikin dia bersabar. Tapi kalau dia awalnya sudah enggak suka, sedikit problem langsung lepas saja, ganti yang lain. Ini yang bahaya. Ini dari sisi cantiknya, nazar, lihat dulu. Kalau dari sisi harta memang kita enggak bisa tentukan. Sebab harta itu Allah yang pegang rahasia. Rizki kita sudah ditentukan Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah sudah menjamin, yang penting Anda nikah niat untuk menjaga kesucian diri. Itu Allah sudah janji. Ada beberapa orang yang Allah janji pasti akan menolong. Termasuk seorang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya. Allah akan menolongnya. Bahkan Allah katakan, iyyakunu fuqara yughnihimullah. Kalaupun mereka itu fakir, Allah akan mencukupinya. Ingat, Allah mencukupinya. Bukan Allah menjadikan kaya raya dirinya. Kaya raya belum tentu cukup. Cukup belum tentu dipandang orang kaya raya. Antum pilih yang mana? Pilih kaya, pilih cukup? Coba, bingung ini ya. Ditanya, antum pilih kaya, pilih cukup? Yang benar. Mau jawab bingung ini. Pilih cukup atau pilih kaya? Hadirin, yang pasti Allah memberimu kecukupan. Kalaupun engkau mengharapkan kekayaan yang banyak, tapi kadang manusia tidak sadar. Allah selalu mencukupinya. Walaupun permintaannya enggak selalu Allah beri. Itulah manusia kadang-kadang karena ambisi mau jadi kaya raya. Sehingga dia pilih wanita yang kaya. Supaya nanti nikah jadi raja. Subhanallah. Benarkah terjadi seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi kau pilih dia karena kaya raya. Begitu engkau menikah, engkau sengsara. Ternyata engkau jadi kurirnya. Subhanallah. Mau minta, tolong bikinin dulu. Mau minta, kapan dikasihnya? Gak pernah dikasih, disuruh terus. Sengsara ikhwah. Maksud dikasih? Engkau butuh dia, tapi dia gak butuh kamu. Kamu disuruhnya kesana kemari. Subhanallah. Karena kaya yang kau cari. Kalau kaya punya ilmu agama, itu yang kau harapkan bisa dapat insyaallah, seperti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kaya raya, solihah, itu bagus. Tapi kan susah cari yang kaya dan kaya. Cari yang solihah dan kaya, susah. Itu ikhwah. Yang penting agamanya, kalau kekayaan nantilah. Allah cukupi yang jelas. Ingat, Allah katakan, yuhnihimullah. Allah mencukupi mereka. Kalaupun tidak kaya raya, cukup. harus kita ingat beda kaya dan cukup. Banyak orang kaya tapi enggak cukup sehingga terus rakus ingin meraih kekayaan lebih tinggi lagi dan enggak pernah merasa cukup. Maka yang bagus itulah yang qanaah. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil ardi. Bukanlah kaya itu orang yang banyak hartanya, tapi al ghina ghina nafas. Kaya itulah orang yang kaya jiwanya, merasa cukup jiwanya. Sehingga qanaah ia dengan apa yang Allah berikan padanya. Ini penting, ya ikhwah, barakallahu fikum. Taib, jangan mengharap kekayaannya semata. Sebab kalau orang kaya tidak punya agama, sengsara kita. Ya, orang cantik jelita tapi enggak punya agama, hati-hati, waspada, apalagi dia tumbuh di lingkungan enggak baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum hadra'ud diman." Hati-hati kalian hadra'ud diman, ditanya, "Ya Rasulullah, apakah hadra'ud diman?" Beliau katakan, "Al-mar'atul hasna fi mambatis su." Wanita cantik jelita tapi tumbuh di lingkungan yang jelek. Khawatir. Dia cantik memang bunga desa barangkali. Tapi desa itu desa yang tidak bagus akhlaknya. Banyak di situ pelacuran, banyak di situ perjudian, banyak di situ ya LGBT. Ya, grup-grup yang kayak gituan ya. Jelek perangainya. Jauh dari agamanya. Hati-hati. Jangan engkau percaya diri, Ustaz tidak apa-apa, nanti saya didik, saya bina. Belum tentu bisa ya ikhwah, hati manusia. Mungkin awalnya dia terima pinanganmu karena engkau dipandang kaya, dia terima. Tapi ingat, kejelekan akhlak ini yang dikhawatirkan muncul nanti setelah menikah, maka belum ingat hati-hati kalian. Ambillah apa? Lihat nasabnya, lihat keturunannya. Karena keturunan inilah seperti pepatah bicara bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, artinya anak ini tidak akan jauh karakter dari orang tuanya. Kalau engkau ambil anak itu dari orang tua yang soleh solihah, yang beriman, sehingga anaknya juga iman soleh solihah, itulah yang diharapkan, sehingga engkau akan mudah mendidiknya. Waktu masih remaja, ia dididik orang tuanya dengan didikan iman, didikan solehah. Engkau ambil dia menjadi istri solehah, itu seperti engkau dapatkan ya, perhiasan yang paling indah. Karena kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairun mata'i dunya mar'atus solehah. Ingat ya ikhwah, dunia ibarat perhiasan. Dan seindah-indahnya perhiasan dunia atau kenikmatan dunia, itu wanita solehah. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Kalau kalian kita ingin membuat perhiasan supaya nilainya mahal, bikin bahannya yang berharga dari emas. Kalau kita bikin perhiasan asalnya bahannya dari emas, mau dibikin cincin-cincin emas, dibikin gelang-gelang emas, dibikin anting-anting emas, dibikin kalung-kalung emas, harganya tetap emas. Tapi kalau antum bikin perhiasan dari lempung tanah, dibikin cincin lempung, dibikin kalung lempung, harganya harga? Ya sudah. Artinya kalau kau ambil dia wanita, bukan wanita solihah, kamu mau bikin generasi yang berkualitas nantinya, jangan harap. Karena apa? Engkau belum tentu mampu mendidik istrimu yang seperti itu. Kalau kualitas istrimu juga tidak ada, kesolehannya tidak ada, ilmunya tidak ada, kosong. Subhanallah ikhwah, jangan gampang-gampang, Ustaz gampang nanti sudah jadi istriku, tak ajarin ya ikhwah. Ambil yang sudah jadi lebih mudah daripada harus bikin dulu. Nah kalau antum belum sempat ngajari, baru ikhlas satu, anak keluar satu. Kapan ikhlas duanya? Mau ngajari lagi, ikhlas dua belum selesai, sudah tiga anak keluar. Tidak lulus-lulus dia. Coba ambil akhwat solihat yang sudah bisa ngaji Quran, sudah pinter ngajinya, hafalannya ada, sholatnya sudah terjaga, terbiasa. Sehingga ketika antum punya anak, belum punya anak, antum gampang mendidiknya. Tapi kalau yang belum ada sama sekali, makanya kata Rasulullah SAW, ya, arba'un minas sa'adah, empat ini merupakan kebahagiaan hidup untuk kita. Siapa yang memilikinya, bahagia dia. Pertama, mar'atus solihah, istri yang solihah. Semua sepakat orang yang beriman, kalau punya istri solihah pasti lebih bahagia daripada istri yang enggak solihah. Betul? Itu sudah sepakat. Karena apa? Wanita solihah inilah wanita yang terbaik. Digambarkan Nabi SAW, ya, khairun nisaikum, bahwa sebaik-baik dari wanita kalian, sebaik-baik dari istri kalian itu, ada kriterinya. Dialah wanita, ya, tasurruka idza nadharta, selalu menyenangkanmu ketika engkau memandang. Wa ta'atka idza amarta, dan dia selalu taat padamu ketika engkau memerintahnya. Ya, dan saat engkau tidak ada di rumah, engkau tidak ada bersamanya, dia tetap menjaga kehormatan dirinya, hartamu, anak-anakmu, tetap dia jaga dengan amanah. Ini sehingga suami akan bahagia. Ini semua dari agamanya. Maka ya barakallahu fikum, seperti tadi kami gambarkan, seperti rumah kita awet, bagus, kalau kualitas awalnya untuk bangun itu kualitas bagus. Begitu rumah tangga, kalau kita memilih awalnya wanita yang beragama, insyaallah akan bagus. Masalah cantik kan antum sudah nazar. Kalau memang dari awal sudah antum tertarik, ya sudah, laksanakan. Ya, perhatikan orang tuanya. Kenapa kok perhatikan orang tuanya? Juga ini untuk kita bisa, ya, mengidentifikasi ini wanita kira-kira seperti apa karakternya. Karena beliau katakan dalam hadis yang lain, di antara kunci bahagia untuk kita juga, tazawwaju wadudal walud, kalian nikahilah mereka itu wanita yang wadud walud, wanita yang besar cinta dan kasih sayangnya, wanita yang subur banyak anak keturunannya, a'ud, wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Kita tahu dari mana? Tahu kalau dia besar cinta dan kasih sayangnya itu adalah dari orang tuanya, bisa menjadi gambaran. Kalau orang tua dia rumah tangganya harmonis, romantis, dan kelihatannya, ya, seperti itu yang nampak di masyarakat, juga dikenal orang tua yang baik, tidak pernah terdengar oleh tetangga cekcok, bertengkar, ribut, ya. Insya Allah anak ini karena tumbuh terbiasa dengan keharmonisan, dengan jiwa yang tenang, jiwa yang terdidik baik, memori yang terekam dirinya itu bagus dari orang tuanya. Sehingga ketika ia dijadikan istrimu, insya Allah dia akan bersikap seperti ibunya. Kira-kira senang apa enggak kalau dapat yang begini? Ya tentu. Senang apa enggak kira-kira? Enggak bisa jawab. Senang apa enggak kira-kira? Ya senang lah. Mau jawab aja malu. Subhanallah ikhwah. Senang tentunya. Nah ini lihat orang tuanya. Tapi kalau antum sudah dapatkan orang tuanya, kata tetangga, ya Allah mas, ini orang tuanya tiap hari bentrok. Ya, kami tetangga tuh sampai risih. Kalau tetangga sudah bilang begitu, jangan coba-coba ambil anaknya. Karena dari kecil sudah jadi wasit. Melihat orang tuanya berkelahi terus, nanti dengan engkau ketika sedikit salah, subhanallah, dia lebih dari ibunya. Dan ini sudah kejadian beberapa kasus. Ikhwan mengadu, Ustaz, saya mau curhat begini-begini rumah tangganya. Saya cuma tanya, dulu antum nikah, tanya enggak bagaimana keluarganya? Enggak. Saya tanya, sekarang ini istrimu dengan ibunya mirip enggak? Persis. Nah itu sudah. Bukan mirip lagi, persis katanya. Nah ini salah satunya. Karena apa? Dia itu melihat karakter ibunya. Gak pernah mau ngalah sama bapaknya. Terus selalu ingin menang dan ingin ngatur bapaknya. Sehingga bapaknya cuma diem saja. Tipe yang begini, kasihan engkau. Kasihan dirimu. Tapi wanita soleh itu tidak seperti itu. Makanya beliau katakan, 4 kriteria untuk bahagia itu istri soleh yang pertama. Orang yang dapatkan wanita soleh, dia bahagia. Yang kedua adalah markabul han, baitul wasi, rumah yang luas. Orang punya rumah luas, longgar, itu lebih bahagia, lebih senang daripada rumah yang sempit tentunya. Ya ikhwah barakallahu fi afwan. Jangan tersinggung kalau masih kontraktor. Ya ini maklum, kita kan di kota, ya. Kita ini kadang rumahnya ya maklumlah RSS-nya, S-nya banyak sekali. Sangat sempit, sehingga istilah orang Jawa selonjor sundul. Nah gitu, enggak bisa lonjor kakinya, berdiri karena sempitnya ruangannya. Ya sabar. Ya, sangat-sangat sabar, ya sabar memang. Tapi kalau kita bisa membangun yang lebih besar, itu lebih bagus. Lebih longgar hatinya. Agar istri kita betah di rumah. Kalau kita suami mungkin sering pergi keluar. Tapi istri kan selalu di rumah. Supaya tercipta rumah tangga itu nyaman. Ya cobalah upaya bagaimana. Mungkin awalnya kecil kita perbesar pelan-pelan. Terus yang ketiga, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, kalau punya kendaraan. Walaupun ya, roda dua, sabar. Jaga rawat supaya nyaman. Kemudian syukuri. Dan yang keempatnya jarus salih. Tetangga yang salih. Itu kebahagiaan. Bahagianya kita punya tetangga baik-baik. Salih. Masya Allah. Sehingga telinga kita enggak terganggu. Ya. Hidung kita enggak terganggu. Ya. Hati kita enggak terganggu. Bagaimana telinga terganggu? Dengan dentuman musik yang selalu bikin gendang kita kayak mau pecah. Kan jadi gak enak. Hidung terganggu bagaimana? Ya masakannya selalu menusuk hidung. Tapi gak pernah mencicipi rasanya. Padahal kan gak boleh kita mengganggu tetangga dengan perasaan itu. Kalau kita masak katersusun salam kepada Abu Dhar. Ya Abu Dhar. La tobakhta marokotan fa'aksir maha. Kalau kamu masak marok, perbanyak airnya. Lalu berikan tetanggamu. Supaya bisa mencicipi masakanmu. Nah kalau kita tetangganya soleh, masya Allah ikhwah. Ya, dia makan apa, dia masak apa. Kita dapat jatah, dapat bagian. Ya, tapi jangan kemudian antum enak-enakan. Ah saya gak usah masak, biar tetangga antar saja. Enggak gitu. Saling balas. Tahadu, tahabu. Kata Rasulullah SAW. Kalian saling beri hadiah. Pasti akan tumbuh kecintaan sama kalian. Tetangga dengan tetangga. Lihat. Ini enaknya punya tetangga yang saleha, tetangga yang baik. Ya. Dan beliau ingatkan untuk kita tidak mengganggu tetangga. Kita punya tetangga kalau saleh enak, matang tidak terganggu. Apa antum enggak terganggu kalau mata selalu lihat karena antum istri rapat sedangkan yang lain terbuka lebar. Kan jadinya terganggu, enggak keluar. Bagaimana keluar? Lihat. Ya ihwa, mau terpejam, nabrak. Ya gitu. Tetangganya gak ngerti sunnah. Nah itu. Maka masya Allah nikmat ketika punya tetangga yang soleh. Taib. Yahbillah barakallahu fikum. Jadi inilah salah satu upaya kita. Agar nanti ketika kita membina rumah tangga kita bersabar. Dan mudah kita untuk bersabar. Ketika kita sudah menata diri untuk menjadi orang yang saleh, kita dapat di wanita salihah. Begitupun kalian para wanita, para aba tentunya kalau sudah, karena sekarang ini zamannya kita sudah mantu. Kalau dulu waktu awal-awal kita dimantu, sekarang kita yang mantu. Jadi para aba perhatikan yang punya anak putri besar, sudah saatnya menikah. Beliau Rasulullah memberikan petunjuk. Idza ja'akum man tardawna dinan wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu laki-laki melamar anakmu, dia kau lihat agamanya bagus, engkau ridho, kau suka akhlaknya bagus, engkau ridho, kau suka akhlaknya, fankihu biha, cepat nikahkan dia dengan putrimu. Ilam takun fitnatun wa fasadun 'arid. Kalau tidak segera engkau lakukan itu bisa jadi rusak, ya, menjadi kerusakan dan menjadi apa? Fitnah. Khawatir. Nah ini kriterianya juga sama. Yang diutamakan itu agama dan akhlaknya. Mengapa orang tua harus perhatikan calon anak mantunya ini? Perhatikan agamanya, perhatikan akhlaknya. Dia nanti akan menjadi pemimpin bagi putrimu. Dia nahkoda bahtera rumah tangga bersama putrimu. Kemana ia akan membawa putrimu nanti? Itu lihat agamanya. Kalau dia salih, insya Allah selamat. Namun sayang disayang, terkadang di masa kita ini, yang dilihat itu bukan sisi agama semata. Tapi siapa dia? Dengan siapa dia Ya, apa yang dia bawa itu dipantau. Ya, kalau dia datang dengan menunjukkan kekayaan, membawa ya mobil bagus, kendaraannya, pakaiannya bagus, yang ngantar juga orang dikenal kaya. Ya, subhanallah, kadang yang begini menggiurkan orang tua. Yang jatuh cinta duluan orang tuanya, bukan anaknya. Sampai orang tuanya, "Nak, ini datang laki-laki, Nak. Dia begini, begini, begini." Anaknya belum ada maupun, "Sudah, Nak, terima saja. Kamu bahagia, dia kaya, begini, begini." Subhanallah. Coba kalau anak bilang, "Sudah, ibu aja nikah dengan dia." Subhanallah, kadang orang tua kayak memaksa anak terima. Tapi kalau yang datang celana cingkrang, jenggotan, "Aduh, Nak, mau dikasih makan apa, Nak?" Subhanallah, cuma sholat toh, ngaji terus. Subhanallah, hadirin. Beda terkadang mereka yang datang dengan mobil Avanza diterima. Yang datang cingkrang jenggotan, "Avanza aja, Mas, mau belajar," katanya. Beda Avanza aja dan Avanza ya. Subhanallah, ikhwah. Sehingga apa yang terjadi, wa barakallahu fikum, orang tua kadang tidak menyadari sisi agama ini yang penting. Bisa jadi mereka datang dengan kemewahan, sekarang ini zaman hoak. Bisa saja dia mobil rental, baju masuk salon rental. Satu hari untuk penampilan kan bisa. Rental masuk dengan dasi, dengan apa semuanya. Sepatunya mengkilat. Ya, subhanallah. Bawa supir, ya, ajak teman, semua datang kelihatan. Padahal subhanallah, tak lama kemudian menikah, selesai nikah ternyata dia banyak tanggungan. Belum dibayar rentalnya. Kan bahaya. Orang tua nyesal. Tapi kalau orang yang baik agamanya dia jujur. Cuma itulah kadang orang tua menilai kekhawatiran mendahului ya apa yang kenyataannya. Sehingga bagi orang tua perhatikan agama. Karena sungguh yang akan membimbing keluarga menjadi baik kalau keduanya itu orang-orang yang soleh-soleha. Lihat dengan kesolehan dari calon ya suami, kesolehan calon istri. Kalau kedua-duanya soleh-soleha ketemu dalam rumah tangga, itu kebaikan dengan kebaikan. Masalah rizki Allah sudah menjamin. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah pasti beri dia solusi dari segala problematika yang dihadapinya. Dan Allah akan kasih dia rizki dari segala sisi yang tidak disangka-sangkanya. Itu jaminan dari Allah. Ya, kalau jaminan manusia enggak bisa. Mungkin sekarang datang dengan kekayaan, itu siapa yang kaya? Bukan dia yang kaya, itu bapaknya yang kaya. Mobil punya bapak, semua punya bapak. Begitu nikah, "Sudah, Nak, kamu udah nikah, silakan urus sendiri hidupmu." Enggak punya apa-apa. Sehingga jangan banggakan kekayaan orang tua. Begitupun kita jangan bangga, "Asal bapak kaya." Tidak. Ingat ikhwah, agama nomor satu. Dan kami sampaikan tadi, kehidupan rumah tangga kita bukan hanya sebatas dunia, tapi akhirat. Maka ingat firman Allah. Setelah engkau menikah, tanggung jawabmu bertambah. Yang semula dirimu sendiri tanggung jawabmu kepada Allah, begitu menikah, tanggung jawabmu bertambah lagi dengan istrimu. Begitu dia punya anak, tambah lagi dengan anak-anakmu. Maka Allah perintahkan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara," peliharalah. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, untuk kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah pertama, yakni kita harus sama-sama suami maupun istri untuk saling memberikan kelapangan hati yang membuat ketenangan bagi hatinya. Terutama wanita, kalian diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk menjadi sebab yang memberi ketenangan, ketentraman bagi suami. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Ar-Rum ayat 21. Allah katakan bahwasanya "Litaskunu ilaiha," agar dia suamimu tenang, tentram ya, padamu. Yakni ada kecenderungan padamu dan mendapatkan ketenangan darimu. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, tidaklah seorang wanita bisa menjadi penenang, penentram hati suami ya, sehingga dia ini apa? Mengerti kedudukan suami, memahami hak-hak suami, dan ia menegakkannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dapatkan wanita menjadi penenang, penenteram, dan subhanallah, kalau engkau dapatkan itu wanita salihah, lalu dia tinggal bersamamu di rumahmu, subhanallah ikhwah, dia seperti bidadari yang tidak pernah pergi dari tempatnya. Engkau berangkat kerja, ia lepaskan kepergianmu, dia antar kepergianmu dengan senyum dan pesan baik untukmu. Seperti wanita salihah zaman ya salafus saleh dulu, suamiku, ya, carilah rezeki yang baik. Aku sabar dengan kekurangan, namun aku enggak sabar kalau harus di neraka. Supaya suaminya juga cari yang baik, jangan yang banyak, yang baik. Karena istri enggak nuntut banyak, nuntut yang baik. Biar sedikit, yang penting baik. Pulang engkau disambut dengan senyum, ya, dengan sapaan. Kemudian disiapkan untukmu hidangan, untuk engkau bisa dapatkan makanan di meja makan, hidangan siap. Begitupun dia telah sambut dengan dandanannya yang sedemikian rupa, sehingga engkau yang semula di luar rumah sekian banyak pemandangan menggodamu, begitu pulang istrimu menyambut dengan sedemikian dandanannya, hilang semua yang di luar, ya terhibur dengan istrimu. Makanya cari yang menarik hati, jangan yang sembarang-sembarang. Kalau dari awalnya sudah enggak narik, mau dipoles kayak apa enggak narik, kasihan dirimu. Ya. Tapi kalau memang dasarnya menarik hati, tanpa dipoles sudah menarik hati, apalagi ditambah, luar biasa. Itu wanita soli yang menyambutmu. Kemudian juga ditawarkan, silakan. Hidangan siap. Tempat tidur sudah dibersihkan, dirapikan. Semua sudah siap semua. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Jangan buru-buru. Semua itu tentunya dirimu juga harus perhatikan. Bukankah ihwa barakallahu fikum? Dalam perkara inilah yang akan menumbuhkan cinta dan kasih yang perlu kami sampaikan. Mungkin dalam kesempatan ini adzan dulu. Kita akan sambung. Karena kunci untuk menjadi sabar suami istri dalam membina rumah tangga ini, itu kalau pada rumah tangganya tercipta sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, ketentraman didapatkan, cinta, kasih sayang selalu ditumbuhkan, sehingga dia akan hidup tentram. Nah, bagaimana mewujudkannya? Ini kalau masing-masing mengerti hak dan kewajibannya dan menunaikan hak masing-masingnya, sehingga dengannya akan terpenuhi ya masing-masing kebutuhannya, itu akan menjadi tentram rumah tangganya. Faddalu adzan dulu.